بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Fathul Qaribil Mujib. Namun sebelum kita lanjutkan ke fasal yang baru, kita sedikit baca matan dari fasal yang pada pertemuan sebelumnya, karena di pertemuan sebelumnya banyak dari kita yang enggak hadir. Ya, tapi kita hanya baca matannya saja ya. Ini fasal pembatal wudu. Dan di sini dikatakan والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. Kata Imam Abu Syuja, yang membatalkan wudu itu ada lima macam. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi yang membatalkan wudu ada lima macam. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi saat ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, maka batallah wudu. Yang kedua, tidur. Kecuali tidurnya orang yang mutamakkin. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Kecuali tidurnya orang yang mutamakkin. Wa zawalul aql, hilang akal. Entah itu disebabkan oleh mabuk, sakit dan sebagainya, ya, maka itu juga membatalkan wudu, hilangnya akal. Walam sur rajulil mar'atil ajnabiyah min ghairi ha'il, dan seorang laki-laki yang menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa batas, tanpa alas, ya, maka ini juga membatalkan wudu. Ini seorang laki-laki yang menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa alas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memegang kemaluan manusia. Memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan dan memegang kisaran dubur, menurut pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan ataupun ke fasal berikutnya. Silakan baca Mas Muhsin. Baik, cukup. Nah, ini fasal yang baru, yaitu fasal tentang apa yang menyebabkan kita wajib untuk mandi. Fi mujibatil ghusli, kewajiban, hal-hal yang membuat wajibnya mandi. Namun sebelumnya, di sini syarih ataupun pensyarah ingin menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan ghusl. Maka kata beliau, ghusl secara bahasa maknanya adalah sayalanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan, mengalirnya air di atas sesuatu secara mutlak. Ya, mengalirnya air di atas sesuatu secara mutlak. Itulah yang dimaksud dengan ghusl. Secara bahasa. Adapun secara syariat, kata ghusl itu maknanya adalah mengalirnya air di atas seluruh anggota badan dengan niat yang dikhususkan. Dengan niat yang ditentukan. Itulah yang dimaksud dengan ghusl. Mengalirnya air di atas seluruh anggota badan dengan niat yang dikhususkan. Jadi kata ghusl itulah maknanya di dalam syariat. Ya, ini mungkin kira-kira bisa kita samakan dengan kata sholah. Sholah secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah, secara syariat, maka sholah itu adalah seperti yang sudah kita ketahui selama ini, yaitu pergerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, kan begitu? Ya, itulah yang dimaksud dengan sholat. Ya, maka ini juga yang dimaksud dengan ghusl. Ya. Jadi kalau secara bahasa, ghusl itu mengalirnya air di atas sesuatu secara mutlak. Jadi semua itu bisa dibilang ghusl selama air itu mengalir di atas sesuatu, ya. Mengalirnya sebuah air di atas sesuatu itu namanya ghusl. Secara mutlak itu ghusl. kita mandi bersih, itu namanya ghusl. Secara mutlak itu ghusl. Namun secara syariat yang dimaksud dengan ghusl, atau ketika ada kata-kata ghusl di dalam pelajaran kita ini ataupun di dalam fikih, maka maknanya mengarah kepada syariat, yaitu mengalirnya air ke seluruh anggota badan dengan niat yang dikhususkan, dengan niat tertentu. Baik, lalu apa saja yang mewajibkan kita untuk ghusl? Ya, silakan baca, Mas Musin. Iltiqa'u. Itu bukan alif lam ya? Jadi iltiqaul khitanaini, ya, kalimat iltiqaul khitanaini itu bukan alif, bukan al yang kita kenali selama ini. Itu memang komponen dari kalimat tersebut ya, bukan imbuhan al. Nah, kemudian kata Syekh, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Hal yang mewajibkan kita untuk mandi itu ada 6 macam. Jadi hal yang mewajibkan kita untuk mandi itu ada 6 macam. 3 di antaranya itu terjadi pada pria dan wanita. Ya, salah satu minha tashtariku fiha ar-rijal wan nisa'u. 3 di antaranya terjadi pada pria dan wanita. Ya, jadi ada 6 macam tadi kita bilang ya, yang membuat kita wajib untuk mandi, untuk ghusl. 3 di antaranya itu terjadi pada pria dan wanita, dan itu adalah iltiqaul khitanaini. Ya. Maksudnya wahia di sini yang 3 tersebut adalah pertama iltiqaul khitanaini. Pertemuan dua kemaluan, begitu ya bahasanya. Baik, ya. Mau enggak mau. Oh, dua yang di khitan. Ya benar ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya, kadang-kadang saya kesusahan nyari bahasanya. Baik, iltiqaul khitanaini. Ya, pertemuan dua khitan. Maksudnya dua yang di khitan, begitu ya. Ya, atau kalau bahasa kita pertemuan dua kemaluan, begitu ya. Iya, kan. Iya, betul, benar. Ya, jadi ya apa kita pakai bahasa kita aja. Iltiqaul khitanaini, ya, ini bertemunya dua kemaluan. Wa yu'abbaru an hadzal tiqa' bi ilaji hayyin wadhihin ghayyaba hasafata adh-dhakari minhu aw qadaraha min maqtu'iha fi farjin. Uraian dari pertemuan tersebut, ya kan tadi kita katakan bahwa hal yang mewajibkan kita untuk mandi itu adalah bertemunya dua kemaluan. Nah, pertemuan yang dimaksudkan di sini atau uraian dari pertemuan ini adalah masuknya, maksudnya orang yang, nah, seseorang yang jelas jenis kelaminnya, seseorang yang wadih. Jadi orang yang jelas jenis kelaminnya itu dinamakan dengan wadih, dan orang yang tidak jelas jenis kelaminnya itu dinamakan dengan muskil. Ya. Ya, seperti kita ini ya wadih ya. Ya, pokoknya yang jelas jenis kelaminnya. Ya, perempuan ya perempuan, laki-laki laki-laki, begitu ya. Nah, kalau yang enggak jelas itu namanya muskil. Ya, muskil itu kalau di bahasa Indonesia kan rumit gitu ya. Ya, jadi yang rumit itu ya, rumit, soalnya rumit mau dibilang apa begitu ya. Jadi rumit, nah, demikian. Tapi jadi yang jelas jenis kelaminnya itu dinamakan dengan wadih, dan yang enggak jelas ataupun rumit ya jenis kelaminnya itu dinamakan dengan muskil. Ya karena memang muskil kalau kita bahas Indonesia kan rumit begitu ya. Nah, jadi katanya di sini uraian dari pertemuan dua khitan tersebut, dua yang di khitan tersebut adalah seseorang yang jelas jenis kelaminnya memasukkan sampai tercelupnya hasyafatuz zakar PM ya. Saya bingung ngebahasa Indonesiakannya nih. Ya. Iya, oh kepala ya, kepala ya benar. Ya pucuk zakar maksudnya begitu ya. Enggak usah terlalu dibayangin ya, kayak pahami saja. Baik, jadi yang dimaksud dengan bertemunya, karena kan di sini kan kalimatnya bertemu ya, jadi butuh penjelasan, ya butuh penguraian. Apa yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan? Apa yang dimaksud dengan bertemunya dua kelamin? Maka uraian, barakallahu fiik. Maka uraian dari ungkapan ini, ya, penjelasan dari ungkapan ini, ataupun maksud dari pertemuan itu adalah orang yang jelas jenis kelaminnya, kemudian orangnya hidup ya. Karena di sini kalimatnya hayyin, ya orangnya hidup. Artinya ya lawan dari mati ya. Ya orangnya hidup. Jadi seseorang yang jelas jenis kelaminnya dan orangnya hidup ya, memasukkan sampai mencemplung mencemplungkan kepala zakarnya ya. Kepala zakarnya dia itu ke dalam faraj, ke dalam celah tersebut. Ya saya pikir kita sama-sama paham lah arahnya kemana ya. Baik, ke dalam faraj. Ya tenggelam. Jadi memasukkan ya. Jadi orang yang hidup tadi, seseorang yang jelas jenis kelaminnya tadi, ya, memasukkan dan mencelupkan kepala zakarnya ke dalam faraj. Itu yang dimaksud dengan iltiqa al-khitanaini. Nah maka saat itu terjadi, wajib bagi kita untuk mandi. Ya karena di sini itu ibarahnya ya. Itu uraiannya, uraian dari iltiqaul khitanaini, yaitu orang seseorang yang jelas jenis kelaminnya memasukkan sampai tercelupnya hasyafah az-zakar. Apa tadi bahasanya? Kepala zakar ya, sampai ke kepala zakar ke dalam faraj. Ke dalam celah. Atau sisanya ya, atau sisa dari kepala zakar tersebut ya, sisa dari kepala zakar tersebut kalau memang zakarnya terpotong begitu. Maksudnya kepala zakarnya ada yang kepotong begitu ya. Baik, min maqtu'iha ya. Wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira wa illam yunzil. Maka orang yang dimasuki tadi, ya kan gitu ya. Maka orang yang dimasuki tadi itu pun juga dihitung junub, ya. Juga dihitung junub karena masuknya apa yang kita sebutkan tadi, yaitu apa tadi? Kepala zakar ya. Karena masuknya apa yang kita sebutkan tadi, ya bi ilaji ma dzukir. Wa illam yunzil, walaupun orang yang dimasuki tadi enggak turun. Maksudnya kalau bahasa kita keluar ya, walaupun orang yang dimasuki tadi nggak keluar, ya di sini ceritanya orang yang dimasuki perempuannya begitu ya. Baik. Jadi perempuannya juga dihitung junub, walaupun nggak keluar, walaupun tidak turun. Ammal maitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Adapun kalau dia itu seorang mayat, ya bukan seorang yang hidup, maka nggak perlu diulangi mandinya, memandikan mayatnya. Maka nggak perlu diulangi memandikan mayatnya jika ada yang memasukkan ke dalamnya. Jadi sebelum sempat dikuburin mungkin ada yang gila kan gitu ya. Ya maka nggak perlu diulangi mandinya. Ya, di sini dikatakan tidak perlu diulangi mandinya karena dia mayat. Jadi artinya dia tidak ya enggak perlu diulang ya. Intinya fala yu'adu ghusluhu kata Syekh di sini ya, kata Syarih di sini, maka enggak perlu diulangi memandikan mayatnya dikarenakan ataupun sebab ada yang memasukkan ke dalamnya. Ya, maksudnya ke dalam farajnya. Wa ammal khuntha al-mushkil, adapun orang yang rumit jenis kelaminnya tadi, kan gitu. Ya, di sini dibahasakan dengan khuntha, ya. Fala ghusla 'alaihi bi ilaji hashafatihi wala bi ilajin fi qubulihi. Maka enggak perlu mandi. Jadi adapun orang yang rumit jenis kelaminnya, maka dia enggak perlu mandi. Sebab memasukkan hasyafahnya, kepala dakarnya, atau sebab masuknya, sebab masuknya sesuatu ke dalam, maksudnya hasyafahnya orang lain ya, ke dalam kubulnya. Apa tadi? Kubul lawannya, lawannya dzakar ya. Ya, kubul, ke dalam kubulnya. Nah, demikian. Karena kan memang ini rumit ya soalnya. Ya. Maksudnya jenis kelamin khunsa itu kan memang rumit. Jadi kalau misalkan dia memasukkan hasyafahnya, maka dia enggak perlu mandi. Dan ataupun kalau dia masukkan kalau dia dimasuki gitu maksudnya. Jadi bi'ilaji fi qubulihi, ya. Jadi kubulnya dimasukin, maka itu juga dia enggak perlu mandi. Nah, demikian. Nah, ini hukum untuk al-mushkil yang jenis kelaminnya rumit ataupun enggak jelas ya. Jadi tidak perlu mandi, fala ghusla alaihi, enggak perlu mandi. Dengan dia memasukkan hasyafahnya, kepala dakarnya, atau dengan dia dimasuki, kubulnya itu dimasuki. Nah, demikian. Karena seperti yang kita ketahui kemarin ya, seperti yang sudah kita sepakati bersama, khunsa itu kan memang ada dua ya, kan begitu kemarin ya, memang ada dua. Iya. Jadi ada dzakar dan ada unsanya begitu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin sesi tanya jawabnya nanti di akhir saja ya. Kita lanjutkan dulu, silakan lanjutkan Mas Musin. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Ya, yang kedua, minal mustaraki, yang terjadi atas perempuan dan laki-laki, atas laki-laki dan perempuan, yaitu inzalu ay khuruj, turun, maksud turun di sini adalah keluar al-mani. Jadi keluarnya mani. Nah, ini kan juga merupakan suatu hal yang dapat terjadi terhadap laki-laki dan juga dapat terjadi terhadap perempuan. Ya, minal mustarik. Demikian. Nah, ini yang kedua, keluarnya mani. Ini juga perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Ya, kalau tadi yang pertama adalah iltiqaul khitanain, nah yang kedua inzalul mani. Min syakhsin walau bighairi ilajin wa in qallal maniyu ka qatratin. Dari seseorang maksudnya. Jadi keluarnya mani dari seseorang, min syakhsin, walau bi ghairi ilaj, walaupun bukan karena dimasukkan. Ya, maksudnya ilat perkara yang pertama tadi di atas ya. Jadi keluarnya mani dari seseorang walaupun bukan karena memasukkan tadi gitu ya. Nah, demikian. Wa in qallal maniyu, walaupun yang keluar itu sedikit. Sekalipun yang keluar itu sedikit. Kaqatratin. Ya, misalnya setetes begitu. Maka itu juga mewajibkan kita untuk ghusl. Walau kanan ala launid dam, walaupun mani yang keluar itu berwarna darah, kan begitu. Walau kanal kharij bijima'in aw ghairi, walaupun yang keluar itu disebabkan oleh jima ataupun bukan selain daripada jima. Sebenarnya ini ngapain lagi ya disebutin ya? Ya, tapi yang jelasnya di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim, walau kana al-khariju bi jima'in aw ghairi. Ya, intinya mungkin mempertegas ya. Walaupun keluarnya mani itu disebabkan jima atau bukan disebabkan jima. Fi yaqadatin aw naumin. Sekalipun lagi tidur ataupun lagi bangun. Ya, sekalipun lagi bangun ataupun lagi tidur. Bi syahwatin aw ghairiha. Karena syahwat atau bukan karena syahwat. Maka mewajibkan kita untuk mandi. Ya, intinya keluarnya mani dari seseorang walaupun bukan karena masuk memasukkan yang kita bicarakan di atas tadi, ya, sekalipun yang keluar itu sedikit, hanya setetes misalnya, ya, dan walaupun yang keluar itu berwarna darah, walaupun yang keluar itu disebabkan oleh jima ataupun bukan disebabkan oleh jima, sekalipun dalam keadaan bangun ataupun dalam keadaan tidur, ya, disebabkan oleh syahwat ataupun bukan karena syahwat, ya, maka wajib bagi kita untuk ghusl. Kemudian masih ada catatan lagi, min tariqihil mu'tadi aw ghairihi. Min tariqihil mu'tadi aw ghairihi. Nah, ini masih catatan lagi. Sampai keluarnya itu lumrah ataupun tak lumrah. Maksudnya keluarnya itu dari jalan yang lumrah ataupun dari jalan yang tidak lumrah. Selama yang keluar itu mani, wajib mandi. Dari jalan yang lumrah sekalipun ataupun dari jalan yang tidak lumrah. Dari jalan yang lumrah tentunya kita sama-sama tahu dari mana kan gitu ya. Dari jalan yang tak lumrah ya berarti selain dari situ. Contohnya seperti apa? Ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Ya, seperti yang terbelah tulang sulbinya lalu keluar maninya dari situ. Nah, demikian. Ya, wallahu alam. Ya, bocor. Baik. Nah, demikian. Jadi sampai sekalipun keluarnya mani itu dari jalannya yang lumrah, dari jalan yang biasanya maupun dari yang tidak biasa, maka wajib mandi. Nah, kejadian dari jalan yang tidak biasa seperti inkasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Ya, dari tulang sulbi yang terpecah ataupun kebelah begitu ya. Lalu keluar mani dari sana. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan dulu. cukup sebentar. Nah, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir, wa minal mushtarakil mautu illa fis syahid. Ya, juga hal yang wajib untuk dilakukan ghusl yang mana ini juga terjadi pada pria maupun wanita adalah kematian. Illa fis syahid, kecuali mati dalam syahid. Nah, demikian. Jadi wajib dimandikan. Nah, demikian. Jadi kalau misalkan ada yang mati, ya wajib dimandikan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, wajib dighusl. Illa fi syahid, kecuali mati syahid. Ya, itulah tiga hal. Ya, karena kan tadi dikatakan sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi itu ada 6 macam. 3 macam terjadi pada wanita dan perempuan. Nah, tiganya lagi inilah yang akan kita bahas. Astagfirullah. Terjadi pada pria dan laki-laki. Terjadi pada gimana ngomongnya? Laki-laki dan wanita ya. Terjadi pada laki-laki dan wanita, yaitu iltiqaul khitanain, yang ini bisa terjadi pada laki-laki dan wanita. Kemudian inzalul mani, ya, maksudnya adalah khurujul mani, keluar mani, ini juga bisa terjadi pada laki-laki dan wanita. Dan satu lagi terakhir yaitu maut. Kematian, ini juga dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, tiga hal ini mewajibkan kita untuk mandi. Adapun tiga halnya lagi, ya silakan baca, Mas. Balagat. Baik, lanjut. wal libasu wa huwa damun kharidu akibal wiladati fa innahu mujibun lil husli fakan wal wiladatu al mashmulatu bil balali mujibatun lil basri fakan wal mujarrad mujarradatu anil balali mujibatun lil basri bil asahi. Adapun tiga yang berikutnya, ini hanya terjadi pada wanita saja. Ya, wasalasatun takhtassu bihan nisa'u. Hanya terkhusus pada wanita saja. Apa dia? Al-haidu. Ay ad-damul khariju min imra'atin balagat tis'a sinina qamariyatan. Ya, yang dimaksud dengan haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang mencapai umur 9 tahun hitungan bulan. Maksudnya hitungan bulan ya, bukan hitungan matahari. Tis asinin qamariyatan. Yang apa namanya 9 tahun dalam hitungan bulan, bukan dalam hitungan matahari ya. Maksudnya pakai tanggalan bulan gitu. Bukan pakai tanggalan matahari. Yang pakai tanggalan bulan itu ya hijriah berarti ya. Tahun hijriah itu menggunakan tanggalan bulan. Nah, demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan haid. Darah yang keluar dari seorang wanita yang umurnya mencapai 9 tahun menurut hitungan bulan. Ya, qamariyatan. Nah, ini wajib mandi. Ya, jika terjadi, maka ini wajib mandi. Kemudian yang kedua, an-nifasu. Jadi jika terjadi nifas pada seorang wanita, maka dia juga wajib mandi. Adapun nifas itu maksudnya ad-damul khariju aqibal wiladah. Darah yang keluar selepas persalinan. Fa innahu mujibun lil ghusli qut'an. Maka sesungguhnya nifas ini hal yang diwajibkan untuk mandi secara pasti. Dan yang terakhir wal wiladatu. Persalinan. Al-mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qut'an. Persalinan yang disertai apa bahasa kita kemarin balal becek, selain dari becek gimana bahasanya? Lembab, basah-basah begitu ya. Iya, basah-basah. Ya begitu. Jadi persalinan yang disertai dengan basah berlumuran begitu ya. Ya, berlumuran. Nah, ini juga wajib untuk mandi secara pasti. Jadi persalinan yang disertai dengan basah-basah ataupun becek, ya, maka ini diwajibkan untuk mandi secara pasti. Wal mujarradatu anil balal mujibatun lil ghusli fil asah. Sementara kalau persalinannya itu tidak disertai balal atau apa tadi basah-basah ya, maka ini juga diwajibkan untuk mandi menurut pendapat yang terbenar, ya, menurut pendapat yang tersahih. Nah, demikian. Jadi kalau misalkan dia disertai dengan balal, secara pasti wajib, ya, mujibatun lil ghusli qat'an. Adapun kalau tidak disertai dengan balal, maka juga wajib mandi, tapi menurut pendapat yang tersahih. Nah, demikian. Ya, wallahu alam. Bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ikhwah. Baik, ya, masyaallah. Pertanyaan yang bagus. Walau kana al-kharij bi jima'in aw ghairi. Sementara bukankah sudah dibahas bahwa jima itu memang membatalkan, terlepas dari keluar ataupun enggak keluar, iltiqaul khitana ini itu membatalkan mewajibkan kita untuk mandi, kan gitu ya, mewajibkan kita untuk mandi. Terus di sini kok malah dibilang walau kana al-kharij bi jima'in, kan gitu ya. Ya, bukankah di atas sudah masuk? Ya. Maka di sini memang kalau kita lihat hasyiahnya Imam Abu Syuja, ya, dia katakan ini nggak perlu ada lagi, gitu ya. Jadi ungkapan walau kana al-kharij bijima'in al-ghairi ya nggak perlu ada lagi. Adapun dari saya, ya sebenarnya komentar Imam Bajuri adalah yang paling tepat saya pikir ya, yang artinya ya memang nggak perlu ada lagi. Walau bisa saja kalau misalkan kita berusaha untuk membela, ya bisa saja kita bilang yang dimaksud oleh Syarih di sini ataupun Ibnu Qasim di sini adalah yang dia itu keluarnya disebabkan oleh jima, tapi keluarnya di luar begitu ya. Ya, barangkali demikian ya. Jadi kan keluarnya itu setelah dilepas gitu loh. Ya, setelah dikeluarkan dari faraj gitu ya. Jadi turunnya ataupun inzalul mani itu setelah dilepas dari faraj ataupun dikeluarkan dari faraj. Ya. Nah, kan kemudian keluar. Ya, maka juga wajib mandi. Ya, maksudnya begini kasusnya. Dia mandi. Dia jima. Kemudian wajib mandi. Mandi dia. Kemudian enggak berapa lama keluar, kan gitu ya. Barangkali demikian maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau kata Imam Bajuri, ya sebenarnya ini enggak perlu disebutkan lagi. Begitu. Walau kana al-kharju bi jima'in. Saya pikir itu yang paling benar ya, maksudnya hasyiahnya Imam Bajuri dibandingkan yang saya katakan tadi. Ya paling saya itu hanya berusaha untuk ngebela saja gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Atau ya, kalau misalkan kita ingin tetap melakukan pembelaan, ya barangkali ini penekanan, penegasan gitu. Ya, karena bisa jadi orang masih nggak paham juga kan gitu. Jadi ditegaskan lagi dengan mengatakan walau yang keluarnya, karena kan begini untuk menegaskan au ghairihi, ya. Jadi ditegaskan dengan disebutkan dulu jimanya, bijimain au ghairihi, ya semacam apa keindahan di dalam sebuah bahasa barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya apa tujuan dari Ibnu Qasim mengucapkan ini? Nah begini, demikian. Jadi walau kana al-khariji bi jima'in aw ghairihi, walaupun keluarnya mani tersebut disebabkan oleh jima ataupun bukan karena jima. Gitu. Jadi semacam penegasan doang. Ya wallahu a'lam, mungkin ada yang bisa ngejelasin selain dari itu? Nah. Pemahaman juga. Hah? Kalau dengan jima? Ya. Walaupun enggak kuat. Di atas kan sama ada dua. Maka wajib mandi. Ini jima maksudnya enggak wudu. Masuk harus pakai jima, enggak masuk lagi itu buat mandi. Cukup. Baik. Biasanya mereka kalau yang seperti itu bergumul itu tidak disebut dengan jima ya. Kalau jima itu memang maksudnya adalah ya ila juhayyin wadihin ghayyaba hasyafatid dzakar. Ya biasanya itu nama lain dari iltiqaul khitanaini. Ya jima nama lain dari iltiqaul khitanaini. Wallahu a'lam bishawab. Ya apakah memang arahnya ke sana? Kenapun apalagi diperkuat dengan ungkapan au ghairihi ataupun bukan selain karena jima. Ya kalau misalkan yang dimaksudkan itu tadi adalah itu dia yang seperti Ustaz Usman jelaskan tadi, ya ngapain ada kata au ghairihinya? Ya langsung saja kan gitu ya. Langsung saja semuanya ke situ arahnya. Jadi kalau saya pribadi ya kalaupunlah memang kita paksakan ingin melakukan pembelaan terhadap statement Ibnu Qasim, ya mungkin ini semacam keindahan dalam sebuah bahasa sehingga mentakid apa yang sudah dia utarakan. Wallahu a'lam. Ya kalau Ibnu kalau Imam Bajuri ya secara tegas mengatakan ini nggak perlu katanya begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya mungkin ada yang bisa menjelaskan selain dari apa yang dijelaskan, atau ada pertanyaan lain? Hah? Bukan dari manusia. Baik, bukan dari manusia ya. bukan ke manusia yang di poin kedua. Oh, yang di poin kedua? Enggak ya, bukan. Saya pikir bukan ke sana maksudnya. Karena kalau misalkan masalah jima itu ada di atas ya, permasalahan jima ke manusia ataupun bukan ke manusia ya. Karena di situ kan sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain adalah yang sudah kita ketahui bersama ya. Jadi karena mayit saja itu tidak wajib mandi, apalagi kalau binatang kan begitu ya. Ini kalau misalkan ada yang gila lebih gila lagi kan gitu. Mafhumnya demikian ya, berdasarkan konteks yang ada. Ya karena mayit saja enggak wajib mandi konon lagi binatang. Wallahu alam. Hmm. Jadi yang enggak wajib mandi bukan yang sepenjima tapi si mayit mayit. Baik. Nah, ini juga yang jadi pembahasan dan itu juga yang dibahas secara panjang lebar oleh Imam Abu Syuja, Imam Bajuri di dalam hasyiahnya. Apakah maknanya demikian? Kalau misalkan kita lihat di sini biilajin hayyin wadhihin, ya, maka lawan dari hayyin, ya, antonim dari hayyin adalah mayit. Begitu. Antonim dari hayyin adalah mayit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi begitu pun di situ dikatakan tetap ya. Jadi kalau misalkan yang dia itu memasukkan maka dia tetap mandi. Tapi kalau dia dimasukkan maka dia tidak mandi. Karena apalagi di sini memang diperjelas oleh Imam Abu Syuja dengan mengatakan biilajin fihi dimasuki, bukan memasukkan. Biilajin fihi. Nah, jadi kalau biilajin fihi maka enggak perlu dimandiin, tapi kalau yang dimasukkan maka memasukkan maka dia mandi, kan gitu ya. Jadi kalau dia memasukkan maka dia mandi, tapi kalau dimasukkan maka dia enggak mandi. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi berdasarkan konteks di sini fala yu'adu ghusluhu biilajin fihi. Ya, ini kan kalimatnya dimasukkan ya. Jadi dia dimasukkan. Nah, tapi kalau misalkan yang memasukkan berarti berarti tetap mandi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, ada pertanyaan lain? Min tariqihi, bukan tariqati. Itu ha itu. Kalau di sini ha. Oh, di situ ta ya. Baik. Iya, kalau di sini min tariqihi maksudnya min tariqil mani, ya, al mu'tad. Min tariqil mani al mu'tad. Jalan mani yang mu'tad yang lumrah atau ghairihi atau yang tak lumrah. Kalau dikatakan dengan sengaja atau sengaja. Gimana? Sengaja dan tak sengaja. Al mu'tad itu bukan sengaja ya artinya. Mu'tad itu kalau kita lihat di kamus pun artinya lawan dari asing apa? Lawan dari asing. Lawan dari asing apa bahasanya? Bukan. biasa ya. Mu'tad itu biasa artinya. Ya, mu'tad biasa ya. Jadi kalau kita lihat di kamus pun arti mu'tad itu biasa. Begitu. Bukan disengaja ya. Jadi ya, artinya iya biasa. Ya, itu yang diartikan ya kalau sengaja itu amdan biasanya ungkapannya. Demikian. Ya, wallahu alam. Jadi mu'tad itu artinya biasa. Ya sama normal ya benar normal ya asli normal. Iya, mu'tad itu normal. Nah, sebenarnya kalimat mu'tad ini sudah ada di bait-bait sebelumnya. Di mana kemarin? Oh iya, di faslun fi nawaqidil wudhu. Nah, di situ lihat ketika ngebahas soal ma kharaja minas sabilain. Yani ma kharaja minas sabilain ai al-qubuli wad-duburi min mutawaddi'in hayyin wadhihin mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaidin aw nadiran. Ya, jadi mu'tadan kan aw nadiran. Yang keluarnya itu lumrah atau nadiron, enggak lumrah. Ya, jadi yang keluar yang keluarnya itu biasa ataupun tidak biasa gitu loh. Kalau misalkan bahas soal ma kharaja minas sabilain, kalau yang biasa contohnya kabaulin wa ghaib. Ini adalah hal yang lumrah yang keluar dari dua jalan. Ya. Ini adalah hal yang mu'tad, yang keluar dari dua jalan. Yaitu apa? Baul wa ghaib. Normal, maksudnya suatu hal yang normal yang keluar dari dua jalan tersebut. Adapun yang nadir, kadamin wa hasan, darah dan kerikil, ya itu kan enggak lumrah keluar dari dua jalan tersebut. Nah, demikian. Perkara mani tadi. Hah? Perkara mani tadi yang lumrah apa nya, Pak? Perkara jalannya yang tak keluar, yang tak lumrah. Jadi min tariqihil mu'tad, dari jalannya yang tidak lumrah ataupun yang lumrah. Di mana mani itu keluarnya lumrahnya normalnya dari apa? Dari falj, kan gitu, dari kemaluan. Nah, walaupun keluarnya tidak dari kemaluan, juga wajib mandi. Contohnya apa? In kasara sulbuhu. Ya, misalkan terbelah punggungnya, kemudian keluar mani dari situ. Maninya keluar dari dari iya yang terbelah itu kan gitu ya pinggangnya ya, dari di pinggangnya ada yang kebelah kemudian keluar dari situ ya, dari tulang sulbinya. Nah, maka dia juga tetap ya kan nggak normal ya, maksudnya itu kan nggak biasa ya, karena kan normalnya mani itu keluar dari faraj kan begitu, dari kemaluan, namun ini justru keluar dari tempat yang lain begitu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya kalau jadi yang di sini ini masalah toriknya, masalah jalannya, bukan masalah maninya ya. Jadi jalannya si mani. Makanya di sini kalimatnya min tariqihi, min tariqil mani. Ya cuma di situ di naskah punya Pak Usman justru tak marbutah ya min tariqati ya. Kalau di sini min tariq memang jalan. Jadi jalannya si mani, hah? Karena kalau misalkan min tariqati seharusnya al mu'tadah. Ya min tariqatil mu'tadah kan gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya seharusnya kan gitu. Jadi kan di sini kenapa al-mu'tad? Karena memang al-mu'tad merupakan sifatnya tariq. Ya kan gitu. Lalu kalau memang sifatnya tariq, kenapa al-mu'tadnya ma'rifah, tariqnya nakirah ya? Tariqnya enggak nakirah karena tariqnya diidhafahkan kepada isim dhamir yaitu ha. Ya wallahu a'lam. Jadi kalau saya lebih kuat bahwa bacaannya yang tepat adalah min tariq. Maksudnya itu tariq, bukan tariqah. Ya tariq, bukan tariqah. Karena kalau tariqah pun cara. Sementara kalau tariq itu jalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Enggak, memang kadang-kadang begitu Mas, bisa jadi naskahnya memang lain cetakan, lain ini gitu. Iya. Memang tak ya? Iya Mas. Iya, memang tak ya. Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih setuju bacaannya min tariqihi berdasarkan tatanan bahasa, maksudnya ilmu nahu lah ya, berdasarkan ilmu nahu. Ya, karena sesuai dengan susunan bahasanya begitu. Wallahu a'lam. Dan juga di sini pun dikatakan au ghairihi. Ya, hi. Seharusnya kalau memang tariqah au ghairaha. Kan begitu ya? Itu pemasti lagi ya, penegasan lagi. Kalau memang itu adalah tariqah, seharusnya au ghairaha yang kembali kepada tariqah. Wallahu a'lam. Tapi ini kan tariqihi. Ya, demikian. Au ghairihi ya, begitu. Ah, silakan. Kalau kan al kharij bi jima'in tadi yang pertama lagi. Iya. Au ghairihi. Kalau jima kita makbul. Kalau ghairihi ini memang kata seperti onani. Iya. Bahkan itu termasuk ghairihi. Termasuk lah. Bahkan di sini secara jelas dikatakan fi yaqadatin au naumin. Sampai tidur sekalipun keluarnya mani, inzalul mani itu mewajibkan kita untuk mandi. Bahkan lebih tegas lagi bi syahwatin au ghairi syahwat. Ya, sebab syahwat ataupun enggak sebab syahwat. Ihtilam masalah. Ihtilam. Tanpa ihtilam pun tetap, ya. Karena dikatakan ihtilam itu kan berarti bisyahwat. Ya, kalau ihtilam itu kan bisyahwat. Bisa dengan syahwat. Hah? Pastilah, Mas. Enggak mungkin enggak dengan syahwat karena ya ihtilam kan syahwatnya dalam diri. Iyalah, kan gitu ya. Ya syahwatnya kan diri kita juga, ya kan gitu ya. Jadi baik itu keluar karena syahwat ataupun bukan karena syahwat. Loh kok bisa bukan karena syahwat dianya keluar? Ya mungkin barangkali ada pertanyaan demikian. Ya wallahu alam, saya pun enggak tahu ya apakah kejadian itu ada atau tidak. Tapi memang sebagaimana yang diberikan catatan oleh Imam Bajuri bahwa untuk au ghairiha yaitu tentu punya catatan. Jika sesuai dengan sifat-sifat mani. Jadi jika tidak sesuai dengan sifat-sifat mani, maka berarti tidak wajib untuk mandi. Ya, tapi karena kan begini, kok bisa bukan karena syahwat dianya keluar kan gitu ya? Bukan karena syahwat dianya keluar. Ya kalau misalkan bukan karena syahwat, kita akan menganggap kalau itu adalah wadi ya. Kita akan anggap itu wadi kan gitu. Kalau bukan karena syahwat, ya mungkin tak karena kecapean, tak karena apa kan gitu ya. Kita akan anggap itu wadi kan begitu. Nah tapi ini dikatakan dia memang mani gitu. Ya, oleh karena itu berarti kita harus bisa nentuin ciri-ciri maninya. Ya, dan kalau di mereka menerangkan bahwa mani itu dia sifatnya nembak. Ya. Pertama, ya nembak. Saya kadang-kadang nggak punya bahasa ya, kaya. Jadi cukup dimaklumi. Harap dimaklumi. Ya, apa tadi bahasanya muncrat ya, muncrat. Jadi mani itu dia sifatnya muncrat gitu ya. Insyaallah. Atau kita cukupkan dulu ya, kita tutup aja ya rekamannya ya. Iya, kita tutup aja rekamannya. Subhanallah, bihamdik, sholli lailanta, astaghfiruka wa atubu ilaika.